Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan penting tentang masalah apakah dipersyaratkan fahmul hujjah untuk seseorang dikatakan telah tegak hujjah atasnya. Dan kesimpulannya sebagaimana telah kita murojaah tadi, bahwasanya pemahaman dalam artian dia tahu maknanya, maka ini dipersyaratkan. Seandainya dia orang ajam, maka ya diterangkan terjemahannya. Kalau dia orang Arab, kemudian ada lafal-lafal Al-Quran yang gharibah, yang dia belum tahu maknanya, yang jarang keluar dalam pembicaraan sehari-hari, maka diterangkan maknanya sampai betul-betul jelas makna dari hujah tersebut. Ini dipersyaratkan dalam penegakan hujah. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala hafizahullah, hal taqumul hujjatu bil fitrati awil mitsaq? Apakah hujjah itu tegak dengan fitrah ataukah dengan mitsaq, yaitu perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil ya sebelum manusia itu diciptakan. Yani ketika mereka masih di sulbi Adam. Al-maksudu bil fitrati huwa ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Dan yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Tidaklah ada seorang pun yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Dan al-fitrah ini insyaallah nanti akan kita ketahui maknanya dalam riwayat yang lain. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani maupun Majusi. Tapi jadi makna fitrah ini ikhwani fillah, yaitu setiap bayi dilahirkan itu di atas Islam. Kemudian orang tuanya lah yang memalingkan dari keislaman itu menuju Yahudi, Nasrani atau Majusi atau syirik dan seterusnya. Kama tuntajul bahimatu bahimata jama'ah. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'ah. Sebagaimana dilahirkan ya seekor binatang ya dalam keadaan apa, binatang yang utuh lengkap, induk melahirkan anaknya dalam keadaan lengkap anggota-anggota badannya. Hal tuhisuna fiha min jadda'ah, apakah kalian melihat padanya, yaitu merasakan padanya ada jadak, yaitu ada yang terpotong kupingnya? Tidak. Yang memotong kupingnya, yang membuat tanda di hidungnya itu adalah orang-orang setelahnya, pemilik dari binatang tersebut. Taib. Ini penalaran untuk mendekatkan pemahaman evalifilah. Seekor binatang lahir dalam keadaan lengkap anggota badannya, kemudian yang memilikinya ya menjadikan dia kupingnya terpotong sebelah atau hidungnya dilubangi. Nah, ini muncul berikutnya. Ya, setelah dia dilahirkan dalam keadaan lengkap tanpa cacat. Thumma yaqulu Abu Hurairah wa qra'u in syi'tum fitratallah allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah al-ayat. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, dan bacalah apabila kalian ingin sebagai pembenar atas apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah, fitratullah allati fatarun nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah telah memfitrahkan manusia di atasnya, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ayat. Baik. Di sini titik duanya dipindah setelah Abu Hurairah. Thumma yaqulu Abu Hurairah. Baik. Wa fi riwayatin illa ala hadhil millah hatta yubayyana anhu lisan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, tidaklah seorang pun dilahirkan kecuali dilahirkan di atas hadhil millah, di atas agama ini, yaitu agama tauhid. Hatta yubayyana anhu lisanu, sampai lisannya menjelaskan ya tentang agama yang kemudian dia pilih. Tayyib. Walladhi 'alaiha 'ammatus salaf kama yaquluhu Ibnu al-Qayyim rahimahullah annal fitrata allati yuladu 'alaiha al-insanu hiya dinul Islam kama jaa musarrahan fi hadhihi riwayah. Dan perkara yang para salaf berada di atasnya, khalifillah, sebagaimana Imam Ibnu al-Qayyim telah menukilkannya, bahwasanya fitrah yang seseorang itu dilahirkan di atasnya yaitu dinul Islam, agama Islam, sebagaimana telah datang secara tegas dalam riwayat ini yang telah disebutkan tadi. Hadis tersebut, khanifillah, hadis yang tidak diragukan kesahihannya karena dalam riwayat Bukhari Muslim. Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah fa hadha sharihun fi annahu yuladu ala millatil Islam. Maka ini merupakan ketegasan atau menunjukkan dengan tegas bahwasanya bayi itu dilahirkan di atas agama Islam. Kama fassarahu Ibnu Syihab, yakni Imam Az-Zuhri, rawi hadis, perawi hadis tersebut, wastishhadu Abi Hurairah bil ayati yadullu ala dzalik, dan istishhad yaitu penguatan yang didatangkan oleh Abu Hurairah dengan ayat menunjukkan yang demikian itu, bahwasanya makna fitrah yang dimaksud dalam hadis Ikhwanifillah yaitu di atas agama Islam. Ini pahami dengan baik Ikhwanifillah, karena kalian nanti kalau akan membahas hadis tersebut akan kalian dapati pendapat para ulama yang banyak tentang makna fitrah. Naam, sekali lagi, makna fitrah dalam hadis Abi Hurairah, ya ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, yakni ala millatin Islam. Wa mimma yadullu ala anna al-fitrata hiya al-islamu hadithu Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya fitrah yang dimaksudkan adalah Islam yaitu hadith Iyad bin Himar al-Mujashi'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau riwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hadith kursi. Allah azza wa jalla berfirman padanya, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, Sungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku itu hunafa, dalam keadaan lurus di atas tauhid keseluruhannya. Wa innahum atathumusyayatinu fajtalathum an dinihim. Kemudian ya, sungguhnya datang kepada mereka syaitan-syaitan sehingga ya, menyimpangkan mereka dari agama mereka. Ya, dipalingkan oleh syaitan dari agama yang lurus, dari fitrah yang suci, yaitu agama tauhid. Wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum, dan dia mengharamkan, atau syaitan tersebut mengharamkan atas manusia-manusia yang digodanya perkara-perkara yang aku halalkan bagi mereka. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan syaitan-syaitan itu memerintahkan manusia-manusia yang dia goda untuk menyekutukanku dengan perkara yang tidak diturunkan padanya satu hujjah pun. Fahada sharihun fi anna al-ibada kullahum makhluquna 'ala al-hanifiyah. Maka ini sangat tegas menunjukkan bahwasanya hamba-hamba keseluruhannya itu diciptakan di atas hanifiyah, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam salah satu usul, annal hanifiyah millata Ibrahim, yaitu makna hanifiyah hanifilah agama yang lurus di atas tauhid dan ya berpaling dari syirik. Wa hadha yadullu ala anna al-fitrata hiya dinul Islam, dan ini menunjukkan bahwasanya fitrah yang dimaksud adalah dinul Islam. Ini selesai pembahasan ikhwan fillah menerangkan tentang makna fitrah yang setiap bayi dilahirkan di atasnya. Apa kesimpulannya Arif Sohir? Apa makna fitrah? Nah, bermakna dinul Islam. Sekarang mitsaq. Wa amal mitsaqu fa huwa ma jaa bi qoulihi ta'ala wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum. Adapun mitsaq, yaitu perjanjian, yang dimaksudkan di sini yaitu ya apa yang datang dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan tatkala Rabbmu mengambil dari bani Adam, ya, dari punggung-punggung mereka, tayyib, keturunan mereka, yakni maksudnya ini dalam ayat ini terjadi perbincangan yang panjang lebar fanifillah tentang mitsaq, di mana ya anak keturunan Adam semuanya diambil ya, dari punggung Adam fanifillah, dan dipersaksikan semuanya, dikumpulkan, dipersaksikan. Ini mitsaq awal, perjanjian awal, dan Allah Subhanahu wa taala persaksikan mereka atas diri-diri mereka ketika Allah katakan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian, yakni bukankah aku ini yang menciptakan, yang mengatur kalian, yang ya memiliki kalian, menguasai kalian, dan yang pantas untuk kalian sembah. Naam. Qalu bala. Mereka menjawab, iya. Ya, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Bala syahidna, ya, kami bersaksi. Ini yang dimaksud dengan mitsaq awal ikhwan fillah. Jadi semua anak keturunan Adam tayyib sebelum mereka dilahirkan ya pada mitsaq yang pertama, mereka telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersaksikan. Dan semuanya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Ya, jangan sampai kalian mengatakan pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafirin, sesungguhnya kami dari perjanjian ini lalai. Aw taqulu innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau kalian mengatakan hanyalah kami, ya. Taib. Aw taqulu innama asyraka aba'una min qabl, atau kalian mengatakan hanyalah bapak-bapak kami, ya, yang telah melakukan kesyirikan sebelumnya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami ini hanyalah keturunan setelah mereka yang ikut saja. Udzur tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Apakah engkau akan membinasakan kami dengan sebab apa-apa yang telah dilakukan oleh ahlul batil, yaitu nenek moyang mereka yang melakukan syirik kemudian kami mengikuti mereka? Tayyib. Insyaallah taala pembahasan lebih lanjut tentang ayat ini, ya, pada pembahasan akidah ikhwani fillah tentang masalah mitsaq. Yang jelas, ya, Bani Adam sebelum mereka dilahirkan telah Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian keseluruhannya dari yang awal sampai yang akhir anak keturunan Adam. Diambil perjanjian dan semuanya mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Nah, apakah kedua perkara ini? Yaitu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka di atasnya. Kemudian mitsaq yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil ini cukup untuk dikatakan sebagai penegak hujah. Ini permasalahan kita, paham? Ini baru kita akan masuk pada permasalahan, yaitu hal taqumul hujjatu bil fitrati awil mitsaq. Apakah hujjah itu tegak dengan sekedar fitrah atau dengan mitsaq, perjanjian yang diambil dahulu? Baik. Seorang akan mengatakan, kamu kan diciptakan di atas fitrah. Sekarang kau melakukan syirikan, kamu musyrik. Dan seterusnya. Ini permasalahan kita. Qultu idza 'alima hadza fa innal fitrata wal mitsaqa la yasluhu ayyu minhuma li an yakuna hujjatan mustaqillatan 'alal ibad. Apabila telah diketahui hal ini, maka sungguhnya fitrah dan mitsaq itu tidaklah bisa. Mana saja dari keduanya tidak akan bisa untuk menjadi hujjah yang berdiri sendiri atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, ikhwani fillah. Kemudian dengan sekedar, ya, fitrah tersebut dijadikan sebagai hujjah atau mitsaq, perjanjian awal yang Allah ambil dari anak Adam, itu bisa dijadikan hujjah. Ini tidak bisa sebagai hujjah yang berdiri sendiri. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil atas yang demikian itu, al awal qauluhu ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala telah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Qala Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah, mungkiran ala man za'ama annal mitsaqa hujjah. Imam al-Marwazi mengatakan sebagai bentuk pengingkaran atas orang yang menyangka bahwasanya mitsaq itu bisa menjadi hujjah. Faza'ama hadza annahum ya'rifuna a'dhamal asya' wa huwa Allah ta'ala. Famin a'dhami jurman wa ashaddi mukhalafatan lil kitabi mimman sami Allah azza wa jal yaqul, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sayyid. Orang ini menyangka bahwasanya mereka itu mengetahui perkara-perkara, mengetahui seagung-agung perkara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Perhatikan, ini Imam Al-Marwazi sedang mengingkari orang yang menyatakan mitsaq itu cukup sebagai hujjah. Beliau katakan, faza'ama hadza annahum ya'rifuna a'dhamal asya' wa huwa Allah ta'ala. Ya. Orang ini menyangka bahwasanya mereka itu, yaitu anak Adam secara keseluruhannya, mengetahui perkara yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan sekedar mitsaq, tanpa butuh dijelaskan oleh utusan-utusan Allah ataupun para penerusnya dari ulama. Famin adzami jurman wa asyaddi mukhalafatan lil kitab. Miman sami Allah yaqul wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a faza'ama annahum ya'lamuna adzamal asya. Maka tentunya merupakan ya sebesar-besar kejahatan dan sedahsyat-dahsyat penyelisihan terhadap kitabullah, yaitu Al-Qur'an, dari seorang yang mendengar Allah telah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Bagaimana keadaannya? La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu. Dia mendengar ayat ini kemudian menyangka bahwasanya manusia itu mengetahui perkara yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini merupakan kejahatan yang besar. Kenapa? Karena mengingkari ayat Allah katakan la ta'lamuna syai'an, keluar, dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan ini seseorang tidak bisa mengingkarinya, ikhwani fillah. Seorang bayi ditinggalkan tanpa dididik, tanpa diajari la ilaha illallah dan seterusnya, dia tidak akan tahu. Tayyib. Sehingga tidak cukup mitsaq itu sebagai hujjah. Wa hadza huwal mu'anidu li rabbil alamin wal jahiru bil kitab. Dan ini adalah orang yang mu'anid, yang menentang terhadap Rabbul alamin. Kenapa? Karena Allah katakan orang yang lahir itu ya anak Adam dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wal jahiru bil kitab, dan dia seorang yang jahil terhadap Al-Qur'an. Ini dalil yang pertama. Atsani wa qauluhu ta'ala wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu wahai Nabi ruhan min amrina. Di sini Al-Qur'an dinyatakan dengan ruh. Ya kitab, ya dari perkara kami. Yang menunjukkan Al-Quran itu bukan makhluk, tapi dari Amrullah. Makna secara ringkasnya, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dari sisi kami. Makun tata terimal kitab walal iman. Kamu ya sebelumnya tidaklah tahu apa itu Al-Kitab, apa itu Al-Iman. Ini khitab kepada siapa? Kepada Nabi. Sebelum diturunkan kepadamu Al-Quran, sebelum ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau itu tidak tahu apa itu Alkitab, yaitu Al-Quran ini, dan engkau pun tidak tahu apa itu iman. Wa wajhu dalalati min hadzahir, dan sisi pendalilan dari ayat ini jelas, ya kan? Karena apa? Sebelum diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah, Rasulullah pun tidak tahu. Nah, bahkan bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar pun tidak tahu. Makanya karena Rasulullah saat itu ingin meninggalkan kaumnya yang melakukan kesyirikan, beliau apa? Tahannut menyendiri, ya, di Gua Hira. Dan setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah tidak mengulanginya karena sudah dibimbing bagaimana cara beribadah. Sehingga sangat batil kemudian seorang muslim ya dengan dalil tersebut menyatakan saya ingin juga mengikuti Rasulullah bertapa, ya bertapa di gua, ya beribadah kepada Allah. Ini batil. Ini dalil yang kedua. Atsali, dalil yang ketiga, qala al-'allama Muhammad al-Amin asy-Syangkiti rahimahullah wal ayatul qur'aniyah musarrahatun bi katsrah bi anna Allah ta'ala la yu'adzibu ahadan hatta yuqima 'alaihi al-hujjata bi inzalir rusul. Dan ayat-ayat Quran menegaskan dengan banyak bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan mengazab seorang pun sampai Allah tegakkan atas mereka hujjah. Dengan apa? Bi inzalir rusul, dengan peringatan para rasul. Jadi para rasul itu diturunkan ikhwani fillah untuk menegakkan hujah. Tayib, wa huwa dalilun ala adamil i'tifa'. Wa huwa dalilun ala adamil iktifai bima nusiba minal adillah wa ma rukiza minal fitrah. Dan ini dalil atas tidak cukupnya, ya, apa-apa yang telah ditegakkan dari dalil-dalil dan yang telah ditancapkan dari fitrah pada seorang hamba. Jadi tidak cukup sekedar dalil kalau enggak diterangkan oleh para rasul, ikhwan fillah, tidak cukup. Nah, kemudian ya, fitrah tidak cukup untuk dikatakan hujjah telah tegak. Famin dzalika qauluhu ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering sekali, tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka rasul. Untuk apa? Untuk menegakkan apa? Menegakkan hujjah. Kalau seandainya fitrah itu cukup dan mitsaq itu cukup sebagai hujjah, tentunya apa fungsi para rasul diutus? Fa innahu qala fiha hatta nab'atha rasula wa lam yaqul hatta nakhluqa aqula wa nansiba adillatan wa nurqiza fitratan. Karena sesungguhnya Allah mengatakan pada ayat ini hatta nab'atha rasula, sampai kami ya mengutus kepada kaum itu seorang rasul. Allah tidak mengatakan sampai kami menciptakan akal-akal bagi mereka dan kami ya tancapkan pada mereka dalil-dalil, kemudian kami tancapkan pula fitrah pada mereka. Tidak, menunjukkan fitrah tersebut tidak cukup untuk dikatakan sebagai penegak hujjah. Fatabayyana idzan, ini kesimpulannya. Fatabayyana idzan anal fitrata wal mitsaqa laysat hujjatan mustaqillatan. Maka jelas jika demikian bahwasanya fitrah dan mitsaq itu bukanlah hujjah yang berdiri sendiri. Wa annahu la budda minal hujjatir risaliyah allati ja'a biha ar-rusulu mudzakkirina bitilkal fitrati wa dzalikal mitsaq. Dan bahwasanya mesti harus adanya hujjah risaliyah, penegakan hujjah yang berupa pengutusan rasul yang kemudian ya diteruskan oleh pewaris-pewaris para rasul fadhilah yang menyampaikan risalah mereka. Tayib, yang para rasul itu apa tugasnya fadhilah? Mudzakkirina bitilkal fitrati wa dzalikal mitsaq. Ini perlu kalian perhatikan dengan baik. Jadi para rasul diutus itu mudzakkirin, untuk mengingatkan bitilkal fitrah, mengingatkan fitrah yang mereka pada asalnya diciptakan di atasnya, dan mengingatkan mitsaq yang dulu telah diambil dari mereka. Baik. Kama fi qaulihi ta'ala fadzakkir innama anta mudzakkir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka berilah peringatan, hanyalah engkau wahai Nabi sebagai pemberi peringatan. Paham? Jadi fitrah dan mitsaq bukan merupakan hujjah yang berdiri sendiri, tapi mesti di sana ada hujjah yang ditegakkan berupa hujjah risaliyah. Ya, dengan diutusnya para rasul, juga penyampaian ya risalah para rasul oleh para penerus-penerus mereka. Dan para rasul ini diutus untuk apa? Untuk mengingatkan, ya, mengingatkan fitrah yang mereka ciptakan di atasnya, juga untuk mengingatkan mitsaq yang mereka telah ya diambil perjanjian dengannya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa li hadza kanatir rusulu innama ta'ti bitadzkiril fitrati ma huwa ma'lumun laha. Ya. Dan oleh karena itulah para rasul itu hanyalah datang ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bitadzkiril fitrah ma huwa ma'lumun laha, untuk mengingatkan fitrah yang telah diketahui di sisinya. Wa taqwiyatihi wa imdadihi wa nafyil mughayyir lil fitrah. Dan untuk menguatkan fitrah itu, ya, agar kokoh. Wa imdadihi, dan untuk apa? Untuk semakin mengokohkannya dan menghilangkan hal-hal yang akan mengubah fitrah. Makanya fanifilah, seruan kepada Islam itu pada akhirnya adalah seruan kepada fitrah. Fitrah awal yang kita semua diciptakan di atasnya. Dan dakwah para rasul serta penerus-penerus mereka tidak lain adalah untuk menguatkan agar manusia tetap berjalan di atas fitrahnya. Ya, dan untuk memperingatkan manusia perkara-perkara yang akan mengubah fitrah tersebut. Farrusulu bu'itu bitaqriril fitrati wa takmiliha la bitaghyiril fitrati wa tahwiliha. Maka para rasul itu diutus, ya, dengan tugas apa? Untuk, ya, menetapkan fitrah dan menyempurnakannya. Jadi fitrah yang ada itu semakin ditetapkan, mengokohkan fitrah dan menyempurnakannya, bukan untuk mengubah fitrah dan, ya, menggantinya. Tayyib. Fataqrirul fitrati huwa tadhkiru biha wa takmiluha huwa tafsilu syara'i wa hukukillahi ala ibadihi. Nah, yang dimaksud dengan taqrirul fitrah, penetapan fitrah itu, yaitu dengan mengingatkannya agar mereka ingat kembali tentang fitrah yang kita semua diciptakan di atasnya. Ya, agar kita semua ingat atas fitrah ini yang semua manusia diciptakan di atasnya, yaitu ala millatil Islam. Adapun penyempurnaan fitrah yaitu, ya, dengan memberikan penjelasan perincian-perincian syariat Islam dan perincian hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang harus dia tunaikan. Tayyib, barakallahu fikum. Ini pembahasan yang disebutkan oleh para ulama khonifillah seputar fitrah dan mitad, dan insyaallah akan kita temui kembali dalam pelajaran akidah, namun dipegang erat-erat. Yang pertama, bahwasanya makna ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, yakni fitratul Islam. Kemudian mitsaq, kita semua ini telah diambil perjanjian dulu, ya, sebelum kita dikeluarkan di dunia ini, ya, sebelum dilahirkan, ya, kita semua mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Namun apakah dua hal itu cukup dikatakan sebagai hujah yang berdiri sendiri? Maka jawabannya tidak cukup. Nah, akan tapi mesti ditegakkan hujah, ya, berupa hujah risaliyah, hujah risalah yang dibawa oleh para rasul, yang dijelaskan bagaimana syariat Allah, bagaimana hukum-hukum Allah, untuk mengingatkan fitrah yang mereka diciptakan di atasnya, dan untuk mengingatkan kembali mitsaq yang dulu semua manusia telah, ya, diambil tentangnya, yaitu diambil perjanjian. Taim, paham ini pembahasan yang kita ambil hari ini. Barakallahu fiikum wa taqabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an